Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada hari ini kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Di rumahnya yang agung ini kita ingin membahas salah satu problem umat Islam berdasarkan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis seperti ini adalah majlis yang memiliki nilai ibadah sebagai amal soleh. Maka nasihat saya yang pertama untuk diri saya sebagai salah satu pemateri dan seluruh hadirin untuk memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridhonya, tidak ada kepentingan apapun di balik ini. Tidak ada niat-niat selain mengharapkan ampunan dari Allah dan surganya. Yang kedua, hendaknya majlis kita ini benar-benar berjalan di atas bimbingan ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Kalau tadi sempat disampaikan di dalam majlis pertama tadi sebuah hadis bahwasanya Rasulullah menyatakan taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada kitaballahi was sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua perkara penting, dua pusaka penting yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, mempelajarinya dan mengamalkannya, mengembalikan segala problem kepadanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dijamin oleh Nabi. Apa dua pusaka tersebut? Beliau menjawab, kitabullah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahku. Sunnah Nabi maksudnya adalah prinsip-prinsip dan metode-metode Rasulullah di dalam mengajarkan dan mengamalkan Islam. Maka sekali lagi majelis kita dalam bingkai dua hal ini. Demikian ketika kita membahas semua permasalahan agama, problem umat, kita tidak boleh merujuk, mengacu kepada selain Al-Quran dan Sunnah, pernyataan para filosof, pernyataan para ilmuwan untuk menyimpulkan sebuah hukum, menarik kesimpulan sebuah hukum atas sebuah permasalahan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dan ini himbauan untuk kita, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, ingin menentukan kesimpulannya dan hukumnya, maka hendaknya, kata Allah, kalian mengembalikan kesimpulan, hukum, dan jawabannya kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnah, prinsip-prinsip, dan metode beliau. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir sebagai syarat bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat, kepada surga, maka hendaknya setiap problem kita, problem rumah tangga, problem pendidikan, problem masyarakat, problem negara, problem ibadah, dikembalikan jawaban dan hukumnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sengaja saya sampaikan hal ini agar kita semua sepakat sebagai Muslim bahwa kita satu prinsip yang tidak boleh berbeda. Sering kita mendengar diskusi-diskusi, simposium dan yang semisalnya membahas urusan umat, urusan agama, hukum-hukum terkait masyarakat luas. Kembalinya bukan kepada Al-Quran dan bukan pula kepada sunnah Nabi. Yang sering dikedepankan adalah ucapan ilmuwan, lebih parahnya lagi ilmuwan-ilmuwan barat. Kitanya minder, merasa bangga kalau berhasil menyebutkan teori-teori ilmuwan barat. Sementara kita umat Islam punya landasan, kita umat Islam punya rujukan. Demikian yang Allah katakan di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Perhatikan wahai saudaraku, ayat ini untuk kita semuanya. Islam itu terhormat. Islam itu bukan bulan-bulanan akalan manusia. Tapi Islam adalah agama wahyu. Allah mengatakan, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin pria ataupun mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sebuah hukum, masih saja mencari hukum-hukum alternatif. Demokrasilah, kemodernanlah, demi sainslah. Allah menentukan hukumnya adalah A atau B. Tapi dia mengatakan ini enggak sesuai dengan sains. Masya Allah. Ini tidak sesuai dengan kemodernan. Menurut akal Anda bahwa hukum tersebut tidak sesuai dengan sains. Mungkin saja sains yang tidak mampu mencerna hukum Allah. Berapa banyak dalam sejarah terbukti sains tunduk dan mengakui hukum Islam. Tapi karena keterbatasan akal manusia dan sifat terburu-buru, bahkan sifat sombong terhadap Al-Quran dan Sunnah, keburu memutuskan hukum ini tidak sesuai dengan sains. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka Allah mengatakan tidak sepantasnya seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan sebuah keputusan, masih saja mencari hukum-hukum alternatif. Barang siapa yang melanggar hukum Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Pembahasan sejak tadi telah disebutkan tentang LGBT yang sudah difahami bersama makna dan definisinya dalam penjelasan yang telah disampaikan tadi. Singkat cerita, bagaimana Islam memutuskan? Sekarang saya bertanya kepada para hadirin, sebuah pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sudah diketahui dan terpatri dalam hati kita semua. Adik-adik dan bapak-bapak, hormat kepada Al-Quran atau tidak? Hormat kepada Al-Quran atau tidak? Hormat. Sayang dan cinta kepada Rasul atau tidak? Itu yang kemudian tertuang dalam ucapan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akidah setiap muslim terkait perbuatan-perbuatan yang menjijikkan dan kotor. Allah di dalam Al-Quran berbicara tentangnya, tentang perbuatan liwat atau homoseks, lebih dari 40 ayat yang kemudian disimpulkan dalam hukum Islam dengan kesepakatan dan konsensus ulama sejak masa sahabat hingga hari ini. Ulama Islam yang benar-benar Islam menyatakan perbuatan ini hukumnya haram. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan homoseksual kaum Lut, maka bunuhlah sang pelaku dan korbannya. Ini Islam, ini Nabi. Ini Nabi kita. Para ulama, pakar tafsir menjelaskan ketika menyebutkan penjelasan tentang ayat di surat Al-A'raf yang Allah mengatakan, walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata, walutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah Nabi Lut ketika kami utus kepada kaumnya, dan ketika beliau berkata kepada mereka, apakah kalian melakukan atau mendatangi perbuatan al-fahisyah? Perhatikan baik-baik kalimat ini, kalimat al-fahisyah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-80. Surat Al-A'raf ayat ke-80. Perhatikan kata-kata al-fahisyah terkait perbuatan homoseks. Apa makna secara bahasa al-fahisyah? Perbuatan yang sangat keji. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32 mengatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan, sama-sama fahisyah, tapi yang di surat Al-A'raf tentang homoseks pakai alif lam al-fahisyah, kalau yang di surat Al-Isra tentang zina Allah menyatakan jangan kalian mendekati perbuatan zina, innahu kana fahishatan, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah salah satu dari perbuatan keji. Perhatikan baik-baik bahasa Al-Quran ketika berbicara tentang zina, yang itu juga perbuatan kotor dan menjijikkan. Allah menyebutkan tanpa alif lam. Sementara ketika berbicara tentang homoseks, Allah menyebutkannya dengan alif lam al-fahisha. Di sini kata para pakar tafsir dan pakar bahasa, menunjukkan bahwa perbuatan homoseks atau gay dan yang sejenisnya lebih jelek, lebih kotor, lebih menjijikkan dibandingkan perbuatan zina. Dan dua-duanya adalah dosa besar. Kaum muslimin yang saya muliakan, saya kira bukan suatu pembahasan yang perlu dibahas panjang tentang hukum perbuatan gay atau homoseks ini. Tapi yang penting dibahas sekarang adalah munculnya pihak-pihak dan orang-orang yang berupaya melegitimasi perbuatan kotor nan menjijikkan ini. Kalau yang menuntut legalitas untuk perbuatan kotor ini adalah kaum gay sendiri yang secara tampangnya juga seperti itu, itu pun kita sangat sedih. Lebih sedih lagi ketika yang membela dan menyuarakannya adalah orang-orang akademisi, orang-orang bertitel sarjana, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama berbicara tentang ini. Lulusan, sebagainya lulusan pondok pesantren, bahkan mungkin lulusan sekolah-sekolah atau universitas berlabelkan Islam. Ini yang sangat menyedihkan. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka tentunya melakukan upaya pembelaan terhadap LGBT melalui berbagai cara. Yang paling dahsyat adalah melalui sosial media atau media sosial. Dengan segala fiturnya. Ini sulit dibendung, tapi tidak boleh berhenti kita untuk membendungnya. Terkhusus anak-anak muda. Sadari wahai adik-adikku, ketika kalian berada di masjid seperti ini, pemuda-pemuda Islam berada di rumah Allah, benar-benar musuh-musuh Islam ketakutan, musuh-musuh Islam kecil hati. Ketika pemuda-pemuda Islam berbondong-bondong mendatangi masjid-masjid Allah, kaum Yahudi dan Nasara, Allah kabarkan tentang mereka. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela terhadap kalian orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara sampai kalian mengikuti jejak agama atau prinsip-prinsip hidup mereka. Kalau sudah kita umat Islam mengikuti jejak agama dan prinsip-prinsip hidup mereka, baru mereka ridho kepada kita. Mereka menyadari untuk mengalahkan umat Islam dengan kekuatan fisik, mereka ciut dan kecil nyalinya. Sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam, ketika mereka dekat kepada Allah, umat Islam terkhusus pemudanya mengamalkan syariat Allah, mereka menjadi sebuah kekuatan besar di muka dunia ini. Mereka menyadari bahwa untuk mengalahkan umat Islam harus dijauhkan umat Islam dari agamanya, dari syariatnya, dari ibadah, dari amal soleh. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka mereka kaum Yahudi dan Nasoro melakukan berbagai upaya untuk menghancurkan umat Islam dari dalam tanpa harus berperang. Saya tertarik terhadap ucapan Menteri Pertahanan kita, Bapak Ria Mizat, dalam salah satu ungkapannya. Dia mengatakan, mari kita renungi ucapan ini, dan ternyata ucapan ini ada sumbernya di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau untuk lebih banyak mempelajari Islam. Beliau mengatakan, sejak 15 tahun lalu, saya sudah membuat sebuah tulisan yang berjudul Perang Modern. Itu semua atau itu sama modelnya dengan perang murah meriah. Murah biayanya, meriah karena disambut. Kemudian beliau melanjutkan, di Indonesia adalah bagian daripada proxy war atau perang proksi untuk menguasai suatu bangsa tanpa perlu mengirim pasukan militer. Indonesia salah satu sasarannya. Indonesia diharapkan hancur dari dalam, sehingga biayanya kecil, bahkan kita sendiri yang membiayainya. Kita yang membiayainya. Kemudian beliau melanjutkan, ancaman perang proksi itu berbahaya bagi Indonesia karena negara lain yang memiliki kepentingan tidak langsung berhadapan. Oleh karena itu, fenomena pendukung LGBT, perhatikan kata beliau, fenomena pendukung LGBT yang meminta komunitasnya dilegalkan itu wajib diwaspadai. Demikian Menteri Pertahanan kita menyatakan. Beliau melanjutkan, LGBT berbahaya dong. Kita tidak bisa melihat lawan. Anak-anak kita sendiri, tetangga kita sendiri, murid kita sendiri, teman sekolah kita sendiri. Kata beliau, LGBT kita tidak bisa melihat lawan. Tahu-tahu dicuci otaknya. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau perang proksi, tahu-tahu musuh sudah menguasai bangsa ini. Kalau bom atom atau nuklir ditaruh di Jakarta, Jakarta hancur, tapi Semarang tidak hancur. Yang hancur fisik bangunan di Jakarta dan manusia yang ada di situ. Tapi kota-kota lain tidak. Kemudian beliau melanjutkan, perang proksi ini sangat menakutkan lantaran musuh tidak diketahui. Kalau melawan militer negara lain, musuh mudah dideteksi dan bisa dilawan. Tapi perang modern semuanya akan hancur dan ini lebih berbahaya. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian Yahudi dan Nasoro ingin menghancurkan kita dengan berbagai cara. Kita sekarang ini digiring untuk meninggalkan atribut-atribut Islam, aturan dan syariat Islam, untuk mulai menuju kepada aturan dan syariat Barat. Baik syariat Barat yang dinamakan dengan HAM, sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit Ham, di mana Al-Quran? Al-Quran tidak mengerti Ham? Di mana sunnah Nabi? Rasulullah tidak mengerti hak asasi manusia. LGBT bagian daripada hak asasi manusia. Berarti Nabi Muhammad tidak mengerti hak asasi manusia. Karena Nabi menyatakan, barang siapa yang kalian temui melakukan perbuatan homoseks seperti perbuatan kaum Nabi Lut, bunuhlah sang pelaku dan yang dijadikan korban. Tentu yang melakukan pembunuhan bukan kita, bukan individu, bukan ormas, bukan pondok pesantren, bukan takmir masjid. Yang melakukannya adalah waliul amr, pemerintah. Kita berdoa semoga pemerintah Indonesia diberi kekokohan dan kekuatan iman untuk menghadapi para pembela-pembela kebatilan, termasuk di dalamnya LGBT. Senada dengan ucapan Menteri Pertahanan ini diucapkan oleh juga oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Namun kita akan fokus kepada pembahasan dari sisi agama. Sosial media merupakan senjata paling ampuh bagi mereka. Melalui sosial media, tadi disebutkan, di sana bisa terjadi interaksi dan hubungan sosial tanpa mengenal batasan waktu dan batasan tempat. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Sehingga kita menjadi makanan empuk. Kita ini menjadi korban dan mangsa. Dengan berbagai rayuan, dengan berbagai promosi yang mereka ajukan. Bagaimana cara membentenginya? Tidak lain kita sebagai pemuda-pemuda Islam berbekal pengetahuan dan ilmu tentang hukum-hukum Islam. Telah banyak dibicarakan berbagai efek negatif melalui sosial media. Semakin meningkatnya eskalasi pembunuhan disebabkan oleh sosial media. Ayah membunuh anak, anak membunuh ibu. Guru membunuh murid, murid membunuh guru. Diakibatkan oleh sosial media. Meningkatnya kekerasan pada anak-anak sekolah, disebutkan di dalam atau nilai kekerasan pada anak-anak sekolah di dunia, rata-rata nilainya adalah 70. Sementara Indonesia mencapai angka 84. Sebabnya macam-macam. Kenapa membunuh teman sekolahnya? Karena dicaci maki di Facebook. Karena cemburu yang ditampilkan melalui sosial media. Orang-orang barat melihat kita bertepuk tangan, melihat kita saling menjatuhkan, saling membunuh dan seterusnya, mereka tertawa. Korban demi korban, korban fisik dan korban mental. Yang kedua lebih berbahaya. Terjadinya penipuan, jual beli anak-anak kecil dan jual beli wanita juga melalui sosial media terus meningkat. Kenapa? Karena umat Islam belum mengerti rambu-rambu berinteraksi. Jangankan di dunia maya, rambu-rambu berinteraksi di dunia nyata yang diatur di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi, umat Islam secara perlahan menjauh sehingga umat Islam menjadi lemah. Umat Islam menjadi bahan tertawaan. Anak-anak mudanya tidak lagi gigih. Tapi kita tidak putus asa, kita ingin bangkit. Contoh, rambu-rambu syariat Islam. Dalam agama kita dilarang menyebarkan berita-berita tentang perbuatan-perbuatan keji di tengah masyarakat. Baik perbuatan keji itu dalam bentuk zina, yang sekarang sering disebut dengan selingkuh, padahal bahasa sebenarnya adalah berzina. Kalimat berzina mulai bergeser. Adik-adik belum lahir, dulu masih sering disebut berzina. Di masa adik baru umur setahun, mulai ada sering ucapan selingkuh, selingkuh, selingkuh. Mungkin bapak-bapak bisa menyaksikan, dulu berzina, berzina, berzina. Sekarang berselingkuh, seolah-olah menjadi sesuatu yang lebih ringan. Begitu juga berita perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan yang lainnya. Dalilnya adalah ayat ke-19 surat An-Nur. Allah menyatakan, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka atau senang menyebarkan berita-berita perbuatan keji di tengah-tengah umat, nah ini hati-hati yang profesinya memang suka menyebarkan berita. Hati-hati, ini Al-Quran kita yang kita hormati. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang suka atau senang menyebarkan berita-berita tentang perbuatan keji di tengah-tengah umat mukmin ini, bagi mereka adalah azab dan siksa yang pedih di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Apa hikmah di balik ini? Kita lemah. Allah pencipta kita yang tahu karakter kita, tahu tabiat kita, memberikan peraturan-peraturan. Jangan pakai peraturan selain peraturan Sang Pencipta. Dalam logika manusia, kalau Anda punya mobil Jepang, jangan perawatannya menggunakan sistem perawatan mobil Eropa. Hancur mobil Anda. Atau sebaliknya, Anda punya mobil Eropa, jangan sistem perawatannya memakai sistem perawatan mobil Jepang. Nanti mobil Anda rusak. Manusia ciptaan Allah. Allah yang tahu karakternya, tabiatnya, kemauannya. Allah meletakkan sebuah aturan yang tertuang dalam Al-Quran, yang dijabarkan dan dirinci oleh Nabi yang diutusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar apa yang namanya dengan berita kriminal di televisi dan di media-media lainnya. Sengaja memang berita kriminal. Sebuah peristiwa terjadi, seorang anak membunuh anak kecil yang lebih muda darinya. Anak umur 10 tahun membunuh anak kecil umur 4 tahun gara-gara permen. Singkat cerita, anak kecil itu dibunuh dengan cara yang sadis. Ketika diinterogasi oleh polisi, kamu bagaimana bisa membunuh adik kecil ini dengan cara seperti itu? Dari mana kamu tahu caranya? Dia menjawab, saya melihat cara itu di televisi, dalam berita kriminal. Para hadirin yang saya muliakan, kenapa dilarang oleh Allah menyebarkan berita-berita perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat? Di antara hikmahnya adalah, kalau terlalu sering mendengar berita perampokan, pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan, penipuan, akan membentuk mental masyarakat menjadi seperti itu. Seolah-olah yang berbuat perbuatan keji sudah mayoritas. Menimbulkan keputusasaan untuk berbuat baik atau menjadi baik. Itu salah satu hikmah. Di sosial media semua itu tersajikan tanpa batas. Bahkan disebutkan sampai terjadi tindakan bunuh diri akibat sosial media. Di Eropa dan Amerika jumlah perbuatan bunuh diri meningkat. Dan di Indonesia pun tidak terkendalikan. Kaum muslimin yang saya muliakan, sosial media juga dimanfaatkan oleh para provokator yang akan mengadu domba antar pihak-pihak yang ingin mereka adu domba. Masyarakat tertentu dengan masyarakat tertentu. Bahkan masyarakat dengan negara diadu domba. Bahkan saya mendapatkan laporan atau berita yang bersumber dari sebuah laporan dari sebuah instansi dan institusi, hampir terjadi saling menembak antar aparat pemerintah gara-gara sosial media. Kaum muslimin yang saya muliakan, karenanya sosial media ini, mungkin ada orang mengatakan dia ada nilai positifnya jika dimanfaatkan untuk yang positif. Seperti tadi disebutkan, di dalam HP-nya tersimpan 30 juz Al-Quran. Bisa saja tersimpan 100 ribu hadis Nabi dan nasihat-nasihat ulama, kajian-kajian ilmiah, audio-audio yang bermanfaat. Ini di satu sisi. Di sisi lain, sosial media bisa menjadi negatif kalau digunakan untuk yang negatif. Tapi pertanyaan sekarang, biarkan realita yang menjawabnya. Pertanyaan, realita yang menjawabnya. Jangan analisa kita. Kira-kira yang terjadi di masyarakat kita lebih banyak yang positif atau negatif? Para hadirin, lebih banyak positifnya atau negatifnya? Hah? Positif. Ada yang berani mengatakan positif? Saya akan ajak diskusi. Nah, perlu disadari. Saya kira semua sepakat, mungkin kita minta nasihat bapak-bapak kita. Banyak positifnya atau negatifnya? Sosial media, negatif ya? Mungkin bapak, banyak negatifnya. Nah, saya mau tanya kepada bapak-bapak, biar hukum yang menjawab nanti MUI sajalah. Khamr, minuman keras, itu halal apa haram? Haram. Khamr itu ada positifnya atau tidak ada positifnya? Tidak ada positifnya. Yakin? Yakin. Saya mau jawab, salah jawaban itu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum khamr dan perjudian. Maka jawabannya, katakan, pada kedua perbuatan ini ada dosa yang sangat besar, efek negatifnya, dan ada manafi', manfaat-manfaatnya. Bukan cuma satu, perhatikan kalimat manafi', kalimat jamak atau plurals dari manfaat. Manfaat itu satu, jamaknya apa? Manafi'. Jadi positifnya bukan cuma satu. Jadi yang menjawab bahwa khamr tidak ada positifnya, benar apa salah? Salah. Tapi Allah lanjutkan, mari kita mencoba memahami Al-Quran kita. Kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Namun efek negatifnya, dosanya lebih banyak kuantitasnya dibandingkan positifnya. Jadi ulama sejak dulu menyampaikan suatu perkara yang mengandung positif di satu sisi tapi negatif di sisi lain, dalam kondisi negatifnya lebih banyak kuantitasnya ataupun kualitasnya, maka dilarang hukumnya dalam agama. Tapi biarkanlah yang berbicara ini nanti pihak yang berkompeten. Kaum muslimin yang saya muliakan, perceraian meningkat jumlahnya. Hancurnya hubungan suami istri, rumah tangga akibat sosial media. Perzinahan terjadi akibat sosial media. Terlalu banyak berita-berita yang telah memuat hal itu. Namun kali ini saya ingin menyebutkan tentang bahaya pihak-pihak yang menyuarakan pembelaan terhadap LGBT ini melalui sosial media, terkhusus media Facebook dan Twitter. Mereka selalu memberikan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir yang terus mereka tanamkan. Di antara yang mereka ucapkan adalah bahwa kisah-kisah Al-Quran yang menyebutkan tentang peristiwa yang menimpa kaum Nabi Lut dan sekaligus bencana alam dan azab yang menimpa mereka, itu adalah adopsi dari Yahudi. Perhatikan baik-baik. Dalam sosial media mereka, terkhusus dari kalangan kaum liberal, kaum liberal Indonesia, mereka menuduh Al-Quran telah mengadopsi kisah-kisah dari Yahudi. Masya Allah, Al-Quran yang kita hormati, Al-Quran yang itu merupakan kalamullah, wahyu Allah, telah dituduh mengadopsi kisah-kisah dari Yahudi. Al-Quran terpaksa, kata mereka, mengadopsi kisah-kisah dari Yahudi untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada Al-Quran. Kira-kira ada enggak yang setuju Al-Quran kita dinyatakan ada kekurangan padanya? Ada yang setuju? Alhamdulillah, pemuda Islam semuanya tidak setuju. Menangislah kalian wahai Amerika bahwa pemuda Islam masih bangkit. Menangislah kalian. Al-Quran yang Allah nyatakan la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih, bahwa Al-Quran ini, kata Allah, tidak ada sedikit pun kebatilan padanya, baik dari arah depannya maupun dari arah belakangnya, lengkap, sempurna, berbicara tentang aturan hidup manusia demi kebaikan mereka di dunia dan kebaikan mereka di akhirat. Tapi orang-orang liberal, para pembela perbuatan lesbian, gay, yang mereka itu para sarjana-sarjana agama, sekarang ini mereka berada di lembaga-lembaga keagamaan. Salah satu contohnya, pada tahun 2004, sekelompok mahasiswa di Fakultas Syariat IAIN Semarang yang mengeluarkan jurnal fakultas tersebut mengeluarkan sebuah tulisan yang bertemakan bahwa homoseksualitas adalah suara IAIN. Masya Allah. Kalau yang membela itu orang-orang di nightclub, para preman di pasar-pasar, itu memang sesuai. Tapi ini sebuah fakultas di universitas berlabelkan Islam. Fakultasnya bukan fakultas teknik lagi, fakultas syariat. Tahun 2004. Dan mereka mengatakan orang-orang yang menolak homoseksualitas, mereka adalah orang-orang primitif yang tidak boleh hidup di dunia ini. Dan kami menuntut pemerintah Indonesia untuk mengesahkan undang-undang perkawinan sesama jenis. Itu keluarnya dari sebuah lembaga pendidikan berlabelkan Islam. Sekarang mereka sebagiannya sudah menjadi sarjana agama. Mungkin sebagiannya sudah jadi guru agama. Karena ini kejadian tahun 2004. 12 tahun yang lalu. Mungkin sebagiannya mungkin sudah jadi penghulu. Mau dikemanakan anak-anak kita kalau para pendidiknya seperti ini? Kaum muslimin yang saya muliakan, berarti ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan dan menyebutkan peristiwa diazabnya kaum Nabi Lut dan segala kisah yang terjadi pada waktu itu adalah adopsi dari Yahudi. Penghinaan terhadap Al-Quran di sosial media. Dia gak berani bicara seperti itu di masjid, gak berani. Kalau bicara seperti itu di masjid, yang keluar tinggal kopiahnya. Ya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka, membahasakan azab terhadap kaum Nabi Lut karena pada waktu itu mereka belum mengenal sains bahwa musibah yang menimpa mereka atau bencana dan azab yang menimpa mereka itu dinilai dan dikatakan sebagai siksaan, padahal itu sekedar bencana alam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan ketika telah datang azab kami, kata Allah, kepada kaum Nabi Lut yang mereka tidak mau mendengarkan nasihat, maka kami balik negeri mereka. Permukaan atasnya menjadi bawahnya. Permukaan buminya ini menjadi bawahnya. Kemudian Allah hujani dengan hujan batu dan mereka terkubur di sana. Disebutkan dalam riwayat hadis sampai-sampai para malaikat di langit mendengar jeritan-jeritan mereka. Hukuman bagi kaum homoseksual. Menurut orang-orang liberal Indonesia, itu semua adalah kisah-kisah dari bangsa Yahudi. Dan itu semua sebenarnya adalah bencana alam yang tidak mampu dibahasakan pada waktu itu kecuali dengan bahasa azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya hormati, mereka mengatakan kalau memang benar itu adalah siksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa, Kenapa? Negara-negara yang sekarang melegalkan LGBT, mereka hidup makmur. Kenapa tidak dihancurkan mereka? Subhanallah. Jawabannya dari dua hal. Pertama, Allah telah memberitakan di dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Lut, wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin, dan kami hujankan kepada mereka hujan batu ketika mereka bersikeras tidak mau meninggalkan perbuatan yang menjijikkan itu. Dan itulah kata Allah balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Jadi itu adalah siksaan dan azab bagi orang-orang yang berbuat dosa. Bukan bencana alam. Bukan murni sebagai bencana alam. Kalau Anda mengatakan bahwa itu bukan sebagai azab, berarti Anda mendustakan Allah. Berarti Anda mendustakan Al-Quran. Dengan itu Anda tidak pantas menyandang gelar sebagai seorang Muslim. Yang kedua, kalau Anda mendapati suatu kaum yang banyak melakukan kemaksiatan, tapi ternyata mereka hidup nyaman, tidak mendapatkan siksa, bukan berarti bahwa perbuatan dosa mereka itu legal. Bukan berarti bahwa Allah itu ridha dan merestui perbuatan mereka. Mari kita dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj thumma tala qawluhu ta'ala falamma nasu ma dhukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون." Jika Anda, kata Nabi, mendapati seseorang yang Allah berikan kepada dia rizki dan kenyamanan-kenyamanan apa saja yang dia maukan, dalam keadaan dia berbuat dosa, dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah, ketahui sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu sengaja diulur-ulur oleh Allah karena mereka diingatkan, dinasehati, tidak mau mendengarkan nasihat, mentertawakan orang yang menasehati, mengolok-ngolok orang yang menasehati. Allah berikan kemudahan-kemudahan baginya. Kemudian Rasulullah membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran yang artinya, dan ketika mereka telah lalai dari berbagai nasihat dan teguran yang mereka telah dinasehati dengannya, maka sengaja, kata Allah, kami bukakan pintu-pintu kenyamanan, pintu-pintu rezeki dari langit. Allah bukakan dari semua sisinya. Sampai ketika mereka sudah berbangga, lihat kami makmur, lihat kami aman, negeri kami maju, ekonomi kami meningkat, dan seterusnya. Di saat mereka berbangga, di saat itu datang azab yang pedih, tidak menyisakan seorang pun, dan di saat itu mereka berputus asa. Kaum muslimin yang saya muliakan, beberapa prinsip penting yang harus diketahui oleh setiap muslim dalam menyikapi sosial media. Tadi sudah kita sebutkan satu prinsip tersebut, bahwasanya perbuatan keji, perzinahan, perampokan dan pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam tidak boleh disebarluaskan beritanya. Ini pertama. Jangan coba-coba melanggar aturan Allah, kita akan binasa. Yang kedua, dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Tadi sempat disampaikan, kita ini wajib untuk belajar Islam, tapi belajarnya dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, keilmiahannya, amanatnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita hal itu. Wahai saudara-saudaraku yang masih berinteraksi dengan sosial media, Allah mengatakan dalam ayat ini, sekali lagi dalam surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah kita. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, perhatikan baik-baik. Jika datang kepada kalian seorang fasik, fasik itu belum kafir, tapi dia masih muslim namun suka bermudah-mudahan di dalam menyampaikan berita, atau suka memodifikasi berita, membesar-besarkan berita supaya bombastis. Kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka jangan keburu dipercaya, diklarifikasi benar enggak. Kenapa? Antusibu kauman bijahala, nanti kalian mendzalimi suatu kaum tanpa dasar ilmu. Kita akan memutuskan atau menilai, oh yang jahat yang A, yang B yang dianiaya, oh yang zalim si fulan, yang B ini terzalimi. Padahal hakikatnya tidak demikian. Nanti kalian menyesal, kata Allah, mendzalimi suatu kaum atau seorang pribadi akibat tidak selektif dalam menerima berita. Ya, kalau menyesalnya di dunia, kita bisa minta maaf. Kalau yang dizalimi itu adalah seorang yang berada di Surabaya misalkan, ya silakan Anda minta maaf kepada dia. Anda telah menilai dia seorang yang jahat, padahal dia yang dijahati. Silakan minta maaf, datang ke Surabaya atau telepon. Ya. Sulit kan? Sulit. Kalau satu orang, bagaimana kalau 100 orang yang kita zalimi? Ya, kalau kita masih sempat menyadari bahwa berita yang kita terima adalah salah dan bahwa si fulan itu adalah orang yang terzalimi, tidak salah. Di saat kita masih hidup, kalau kita tidak sadar sampai kita mati, di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya muliakan, sekarang kita ketika kita membuka internet, Facebook, Twitter, kita bertanya, siapa adminnya? Siapa ini pembawa berita? Saya kenal dia atau tidak? Jawabannya enggak kenal. Dia jujur atau pendusta? Kita tidak tahu. Kenapa kita merelakan hati kita, mata kita, pendengaran kita dijadikan tong sampah masuknya berbagai berita? Padahal mata kita, telinga kita, hati kita di akhirat nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Untuk apa digunakan? Ini salah satu prinsip dan metode dalam menyikapi sosial media. Terkhusus ilmu agama, para ulama di masa tabi'in mengatakan, inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari ini adalah agama kita, akidah kita, iman kita. Maka hendaknya Anda menengok, meneliti, mengoreksi dari siapa Anda mengambil ilmu. Tadi disampaikan, kalau kita mau ambil ilmu Islam, belajar dari guru yang belajarnya secara berantai sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, sosial media juga digunakan oleh kaum ekstremis, kaum radikalis untuk menanamkan radikalisme ekstremisme dan terorisme. Melalui sosial media, radikalisme terus meningkat. Kalau tadi ekstrem kiri, kaum liberalis yang menanamkan liberalisme melalui berbagai lembaga, yang sekarang mereka membentuk sebuah jaringan baru namanya Jaringan Islam Nusantara, menunggangi pemerintah kita. Maka kaum ekstremis yang kedua, ekstrem kanan, kaum radikalis teroris juga tidak kalah dahsyatnya. Mereka juga memanfaatkan sosial media untuk merekrut dan menjaring anggota untuk ikut dalam kelompoknya. Tentu kita wajib menghindar dari situs-situs atau fitur-fitur lainnya yang memuat tulisan-tulisan, audio-audio, baik yang ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Dan kita harus rajin belajar. Belajar Islam di masjid-masjid. Ini media kita. Ini media yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar Islam di masjid-masjid, mendapatkan doa para malaikat. Malaikat mendoakan kita. Maka kaum muslimin yang saya muliakan, di antara kaum ekstrem yang membahayakan adalah adanya kelompok yang menamakan dirinya Al-Qaeda, ataupun yang sekarang baru muncul dalam 2 tahun terakhir ini namanya ISIS. Semua itu adalah jaringan berbahaya. Islam tidak demikian. Islam tidak mengajarkan kekejaman. Islam mengajarkan jihad fisabilillah, tapi tidak mengajarkan kekejaman. Jihad fisabilillah adalah salah satu amalan dalam Islam, salah satu ibadah dalam Islam. Namun pelaksanaannya, penerapannya harus dalam bingkai bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi, berdasarkan penerapan dan penjelasan pemahaman generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi. Salah satu cara untuk menangkal ekstremisme, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, terorisme, radikalisme maupun liberalisme dan yang lainnya, adalah belajar Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai penerapan, penjelasan dan pemahaman generasi terbaik umat ini. Siapa mereka? Para sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mendengar seorang menyampaikan ayat Al-Qur'an, tanyakan, apakah ayat yang Anda sampaikan ini telah mencocoki pemahaman para sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah? Kalau jawabannya sesuai, ambil cepat dan amalkan. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Kenapa? Karena para sahabat belajar Islam, belajar Al-Quran langsung kepada seorang manusia yang diutus oleh Allah mengajarkan Islam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita. Kita belajar Islam kepada ustaz, kepada kiai, kepada guru. Kalau sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan para sahabat yang lainnya, belajar Islam langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mereka sampai hari ini tetap diwariskan, disimpan dan dijaga baik-baik oleh para ulama kita hingga hari ini. Tinggal saja kita, wahai pemuda Islam, wahai remaja Islam, bangkit untuk mempelajari warisan-warisan para pendahulu kita. Sikap seperti inilah yang tadi saya katakan akan membuat ciut nyali kaum Yahudi dan Nasara. Tanpa kita menggunakan kekerasan, tanpa kita berbuat anarkis, tanpa kita berbuat teror, mereka akan rontok ketika pemuda-pemudi Islam rajin belajar Al-Quran dan Sunnah. Islam akan menjadi berwibawa. Islam akan disegani. Di sana sini pemuda Islam, remaja Islam mengerti Al-Quran. Mereka tidak mampu menipu kita. Kaum muslimin yang saya muliakan. Namun juga yang tidak boleh dilupakan, di antara kaum ekstremis yang berbahaya bagi eksistensi umat Islam dan eksistensi negara kita adalah keberadaan kelompok atau kaum Syiah. Kelompok ini berbahaya. Mereka adalah kelompok yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada pada kita adalah Al-Quran yang telah hilang 2/3. 30 juz yang tadi kita baca, yang kita sering membacanya di rumah dan di masjid-masjid, itu ternyata tersisa hanya 1/3 saja. Jadi kesimpulannya, Allah gagal menjaga Al-Quran. Yang kedua, mereka adalah kaum yang mencaci maki para sahabat Nabi. Mereka menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang kafir. Pertanyaannya, ada yang siap dinyatakan bahwa bapak Anda kafir? Ada yang siap? Saya enggak siap. Saya yakin semuanya enggak siap. Semuanya tersinggung kalau dikatakan bapaknya atau ibunya kafir. Padahal siapa sih bapak kita? Manusia biasa. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Manusia terbaik dalam Islam setelah nabinya. Mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menemani Rasulullah sejak awal perjuangan dakwah Islam dan dakwah tauhid. Dinyatakan kafir dan dinyatakan sebagai berhala Quraisy. Kaum Syiah mencela dan mencaci maki mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka mencela dan mencaci sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kita yang siap untuk dikatakan ibunya sebagai wanita pezina? Orang-orang Syiah menyatakan Aisyah dan para istri Nabi adalah wanita-wanita pelacur. Ini terdapat dalam literatur-literatur Syiah. Ada yang siap? Ibunya dinyatakan sebagai pezina? Kita akan marah. Kita akan memeja hijaukan. Sayangnya, beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama di negeri ini mendatangkan tokoh-tokoh agama dari luar untuk menyatakan bahwa kita bersaudara dengan Syiah. Kita bukan bersaudara. Kalau ada di antara kita yang dinyatakan ibu kamu pelacur, dia akan marah, bahkan tanpa sadar mungkin dia akan ambil pisau atau parang dan dia akan tebas itu leher manusia. Walaupun kita menyatakan jangan kamu lakukan itu, tapi sebagai luapan emosi. Lalu bagaimana istri Rasulullah, ibunya kaum mukminin, dinyatakan sebagai wanita pelacur? Kemudian kita menyatakan bersaudara. Anda tidak siap bersaudara dengan anak tetangga yang menyatakan ibu Anda adalah pezina, wanita nakal. Anda tidak akan melihat wajah dia dalam keadaan tersenyum. Anda tidak mau tegur sapa dengannya. Bahkan Anda akan mengatakan, tidak, saya maafkan kamu sampai hari kiamat. Giliran istri Nabi, ibunya kaum mukminin, dipilih oleh Allah sebagai istri manusia termulia. Kita menyatakan dengan Syiah adalah saudara. Bukan itu yang ingin saya katakan atau saya jelaskan lebih panjang. Tapi sadari bahwa kaum Syiah pun adalah aliran dan kelompok yang mengajarkan kekerasan. Dalam sejarah Syiah, mereka berusaha untuk menanamkan terorisme. Peristiwa terbunuhnya Uthman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah akibat ulah dari kaum Syiah yang tokoh utamanya bernama Abdullah bin Sabah. Kemudian terbunuhnya Umar ibnul Khattab. Umar terbunuh di saat sholat. Umar terbunuh bukan di saat berkebun atau saat berdagang, tapi saat sedang sholat dibunuh oleh seorang yang dikenal dengan sebutan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Majusi itu artinya dari Iran, dari Persia. Sekarang kuburan Abu Lu'lu'ah al-Majusi oleh orang-orang Syiah di Iran dan Irak diagungkan, dimuliakan, diziarahi dan dikunjungi. Pembunuh mertua Rasulullah yang kedua, Umar ibnul Khattab, dikatakan sebagai pahlawan. Si pembunuh ini diagung-agungkan sebagai pahlawan. Yang berikutnya, kaum Syiah berkhianat kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Akibat ulah mereka, cucu Nabi yang bernama Husain ini terbunuh. Kemudian mereka menampilkan diri seolah-olah mereka adalah pembela Husain yang bersolidaritas atas kematian Husain. Padahal Al-Husain terbunuh di Karbala akibat pengkhianatan kaum Syiah dari negeri Irak. Coba perhatikan acara Husainiyat pada setiap bulan apa? Bulan Asyura. Kalau di Irak dan Iran, Syria, mereka memakai, keluar di jalan-jalan memegang pisau dan pedang atau parang, melukai dirinya sebagai solidaritas terhadap darah Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Sambil meneriakkan, Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain, Ya Haidar, Ya Haidar, Ya Haidar. Kalau di Indonesia masih belum pakai pisau, tapi sudah dilakukan setiap tahun dan diberi izin pelaksanaannya, masih menepuk dada dengan tangannya. Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain. Baru sekali ada pengakuan dari mantan istri Jalaluddin Rahmat bahwa dia telah melukai dirinya dengan pisau hingga berdarah. Nanti lama-lama akan ada di Indonesia. Syiah adalah aliran yang mempelopori terorisme. Terbukti dalam sejarah berkali-kali berkhianat terhadap negara. Pada masa dinasti Abbasi, salah satu kader Syiah yang berhasil menyusup ke dalam tubuh pemerintah berkhianat bekerja sama dengan kaum Tartar Mongol menyerang dinasti Abbasi hingga hancur. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini semua dipasarkan dan dijajakan di sosial media. Waspada dan hati-hati. Pada zaman ini pula, adik-adik mungkin mendengar peristiwa pemberontakan di negeri Yaman sejak 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini. Pemberontakan kaum Syiah terhadap negara yang sah. Bagaimana mulanya? Perhatikan baik-baik. Untuk kemudian nanti ada pertanyaan, adakah yang seperti itu di Indonesia? Sejak kurang lebih 30 tahun yang lalu, di negeri Yaman, kaum Syiah pada waktu itu masih belum memiliki kekuatan apapun. Mereka mendirikan sebuah organisasi, sebuah forum yang diberi nama dengan Forum Pemuda Mukmin. Kegiatan forum ini adalah mengirim mahasiswa atau pelajar ke Iran sebagai bentuk beasiswa. ke negeri Iran. Mahasiswa-mahasiswanya dikirim ke sana. Sepulangnya dari Iran, angkatan pertama, kedua, ketiga, ternyata mereka tidak hanya belajar ilmu, tapi ternyata belajar ilmu militer. Tahun berganti tahun, angkatan berganti angkatan, sampai kurang lebih 4 tahun yang lalu, mereka sudah memiliki kekuatan militer yang cukup besar. Di saat itu, mereka mengangkat senjata, memberontak kepada penguasa yang sah. Hati-hati, di Indonesia pun sekarang telah dilakukan pengiriman pelajar-pelajar ke Iran. Saya nasihatkan kepada adik-adik, jangan mau rayuan dan tawaran belajar ke Iran. Disebutkan oleh salah satu anggota DPR RI, pada tahun 2007 terdapat kurang lebih 7.000 mahasiswa Indonesia di Iran. 9 tahun yang lalu. Lalu bagaimana sekarang? Maka dari itu, kita wajib mewaspadai mereka dengan segala cara, baik di sosial media ataupun yang lainnya. Kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Pertanyaan pertama, apa sebenarnya faktor penyebaran fenomena LGBT? Serta bagaimana hal ini bisa terjadi? Padahal pada era 80-an, fenomena LGBT ini masih ditentang. Jawabannya yang pertama adalah, karena jauhnya umat Islam, terkhusus kaum muda dan remaja, dari ilmu Islam. Ini yang pertama. Mereka lebih sibuk dengan ilmu dunia. Mereka jauh dari masjid-masjid Allah. Pemuda-pemuda Islam sekarang lebih mudah dirayu untuk hadir di konser-konser rock, panggung-panggung dan yang semisalnya. Yang kedua, karena memang adanya upaya asing, bantuan dari asing, dari Yahudi, dengan berbagai lembaga yang mereka ciptakan. Bahkan beberapa waktu yang lalu mereka mengucurkan dana lebih dari 100 miliar untuk menyuarakan dan membela LGBT. Yang ketiga, adanya anak-anak bangsa kita sendiri yang siap menjual agama dan bangsanya, yang siap menjual bangsa dan agamanya demi kepentingan kantong dan perutnya, mengorbankan umat dan negara. Ini beberapa faktor. Yang keempat, kurangnya adanya tindakan tegas terhadap LGBT dan para pelakunya. Kalau menurut syariat Islam, seperti tadi sudah didengar hadis Nabi, pelaku homoseksual, kata Nabi, hendaknya dibunuh pelaku dan korbannya. Wah, itu kejam Ustaz. Menurut antum kejam, menurut anda kejam. Tapi Allah Rahman dan Allah itu Rahim. Ketika hukum Islam tidak diterapkan, potensi kemungkaran dan kebatilan, kemaksiatan terus bermunculan. Sebagai contoh berikutnya, fenomena pembunuhan yang terus di negeri kita semakin banyak. Janin, bayi dibunuh oleh ibunya. Ibu membunuh anak, anak membunuh ibu. Dan seterusnya, yang malu saya untuk menyebutkan dan menceritakannya satu persatu. Kenapa? Di antara sebabnya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menerapkan syariat qisas dalam pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan, yang membunuh dengan sengaja dibunuh. Kalau hukum Islam diterapkan, insya Allah manusia akan tertib, aman. Ini empat faktor yang bisa saya sebutkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa respon agama Islam terhadap LGBT yang dilakukan oleh sebagian umat Nabi Muhammad? Responnya tadi, barang siapa yang melakukan perbuatan itu dibunuh. Ulama sepakat sejak dulu, ulama kita yang lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih sayang kepada umat ini, nah, jangan mau mengikuti tipu daya para filosof, tipu daya para pengamat sosial dan yang lainnya. Kita akan hancur. Jadi sekali lagi, demikian sikap Islam. Apa dampak negatif yang paling utama dari perbuatan LGBT? Dampak negatif yang paling utama adalah siksa Allah di akhirat, yang gak akan bisa terhindar seseorang darinya kecuali dengan rahmatnya. Dampak negatif yang kedua, hancurnya negeri dan keturunan kita. Nah, dampak negatif yang ketiga, munculnya berbagai bentuk kriminal akibat LGBT ini. Saya selaku seorang siswa mewakili teman-teman lainnya ingin bertanya tentang pengaruh negatif sosial media dan pengaruh LGBT. Dari manakah sikap seperti itu bisa muncul di kalangan orang yang beragama Islam? Tadi sudah disebutkan jawabannya. Pertanyaan dari seorang guru, upaya apa saja yang perlu kita lakukan terkait maraknya para remaja yang cenderungnya memanfaatkan sarana media sosial untuk hal-hal yang sifatnya negatif? Pertama, para orang tua di rumah harus dekat dengan anak-anak, dekat bercengkrama dengan mereka, sehingga anak-anak itu senang berkumpul dengan orang tuanya, tidak mencari komunitas lain. Yang kedua, orang tua hendaknya memberi teladan dan contoh. Contoh berilmu, contoh beribadah, contoh beramal soleh. Kalau anak-anak di rumah menyaksikan orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunianya, tidak ada kesempatan untuk berbincang, berdialog, bercengkerama, bergurau dengan anak-anaknya, maka anak-anak akan mencari alternatif komunitas. Kalau orang tua tidak memberi contoh ibadah, tidak memberi contoh berzikir kepada Allah, di pagi hari tidak pernah melakukan sholat duha, tidak pernah melakukan sholat berjamaah, tidak datang ke masjid, orang tua tidak mendekat kepada ilmu Islam, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi, di saat itu anak-anak akan vakum dari pembinaan, dan kekosongan ini, kevakuman ini akan diisi oleh syaitan, baik syaitan manusia maupun syaitan jin. Maka para orang tua harus memulai hal ini. Begitu juga para guru di sekolah, memberikan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang terbimbing. Sebagai contoh saja, adanya percampuran pria dengan wanita, Islam melarang hal itu. Begitu juga bersentuhannya pria dengan wanita yang bukan mahramnya. Nabi kita menyatakan, mari kita dengarkan Nabi kita yang Allah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat, kasih sayang untuk alam semesta. Salah satu bentuk rahmat itu adalah Nabi mengatakan, "La ayyut'ana ahadukum fi ra'sihi min mikhyat bi mikhyatin min hadid." Khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Untuk ditusuk kepala salah seorang kalian dengan pasung besi, ya, di akhirat nanti, itu lebih ringan dibandingkan azab atau siksaan yang akan diterima oleh seseorang ketika menyentuh wanita yang bukan mahramnya, berjabatan tangan ataupun yang lainnya. Siapa yang bukan mahram? Bukan ibu kita, bukan adik kita, bukan nenek kita, bukan keponakan kita, bukan bibi kita. Saudara sepupu bukan mahram. Tetangga bukan mahram. Dan ini membutuhkan waktu untuk kita mempelajarinya. Islam itu indah. Islam agama yang penuh dengan kasih sayang. Apabila diterapkan akan mendatangkan ketentraman, stabilitas, keamanan di setiap rumah tangga, di setiap kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan stabilitas keamanan negara dan politik suatu bangsa. Saya selaku perwakilan dari SMKN 8 Kabupaten Tangerang ingin bertanya, bagaimana cara agar kita selaku pelajar atau remaja terhindar dan tidak terjerumus pada pengaruh negatif sosial media dan sifat negatif LGBT? Pertama, banyak-banyak berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta. Ya, jangan putus asa. Jangan mau kalah dengan syaitan. Bangkit. Nah, banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ketakwaan. Ya Allah, lindungi kami, teman-teman kami, adik-adik kami dari berbagai kemungkaran, ya Allah. Yang ketiga, banyak-banyak berzikir. Bertasbih, bertahmid kepada Allah, memuji Allah. Yang keempat, cari teman bergaul yang baik, yang selalu mengingatkan Anda kepada ibadah dan kebajikan. Yang keempat, gunakan sosial media ini sebatas kebutuhan. Kebutuhan kita untuk melanjutkan perjalanan ke akhirat. Kebutuhan kita beribadah kepada Allah melalui alat-alat seperti ini, gunakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasara, ingin menghancurkan kita melalui ini. Maka kita balik, kita manfaatkan ini untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan kita melanjutkan perjalanan ke akhirat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Amerika, Yahudi dan Nasara menangis dan bersedih. Kemudian yang berikutnya, hidupkan kebiasaan saling menasehati. Kebiasaan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada ucapan lulu gue-gue. Kamu urusan kamu, urusanku, urusanku. Itu bukan umat Islam. Itu cara-caranya orang-orang di negeri jauh di sana yang sudah hancur mentalnya. Kita umat Islam saling menyayang, bersatu padu, saling menguatkan dengan nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang berikutnya, olahraga, ya, bela diri, ya, supaya bangkit. Ya, laki-lakiannya, ya, jangan terus begini, lemah nanti, ya, habis waktunya. Ya, olahraga, main bela diri, apa yang ketangkasan-ketangkasan yang terpuji, nah, dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan yang berikutnya juga mirip dengan yang sebelumnya. Bagaimana ciri-ciri orang yang kena LGBT? Saya nggak tahu, nggak pernah lihat. Saya seorang ibu yang masih awam, tapi saya khawatir pada anak-anak saya terjangkit penyakit LGBT ini. Kasihan ibu ini, kasihan. mungkin bagi anak-anak remaja, di antara bentuk kita terhindar dari upaya menghindari kemaksiatan, ingat juga ayah dan ibu kita, ibu yang melahirkan kita. Mereka menginginkan kita menjadi orang-orang yang soleh, yang tangguh. Jangan biarkan ibu kita menangis gara-gara kita. Tetesan air mata ibu akibat perbuatan kita, kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, bukan di pengadilan di dunia. Doa ibu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang ibu bertanya. Dia khawatir anak-anaknya tertimpa penyakit-penyakit ini. Bagaimana cara menyembuhkannya? Tadi sudah terjawab beberapa cara. Jangan lupa wahai ibu, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Jangan merasa lemah, jangan merasa tidak mampu. Kita punya Allah. Minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Allah mendengar ucapan kita, Allah melihat kita. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan dari teman-teman SMK Karya Pembangunan juga sama dengan yang sebelumnya. Semoga jawaban yang lainnya yang sebelumnya mewakili pertanyaan ini. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari LGBT? Sudah terjawab, semoga bermanfaat. Salah seorang tokoh agama di Indonesia mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkafirkan Syiah. Yang mengkafirkan Syiah bukan kita. Yang mengkafirkan Syiah itu ulama kita. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Malik. Jadi bukan kita, ulama kita. Yang menyatakan bahwa Al-Quran kita ini telah hilang 2/3-nya, dia bisa dikatakan beriman kepada Al-Quran atau tidak? Tidak. Padahal salah satu rukun iman yang 6 adalah beriman kepada Al-Quran. Yang mengatakan bahwa Jibril salah dalam menyampaikan wahyu, semestinya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Sayyidina Ali. Ini seorang Muslim atau kafir? Kafir, bukan Muslim. Kaum muslimin yang saya muliakan, jadi sekali lagi yang mengkafirkan ini bukan kita, ulama kita. Hanya saja sebagian tokoh sekarang ini kurang rajin mempelajari fatwa ulama-ulama terdahulu. Nah, itu jawabannya. Di antara keyakinan Syiah yang sangat berbahaya adalah adanya akidah atau ideologi wilayatul faqih. Apa itu wilayatul faqih? Wilayah artinya daerah kekuasaan. Faqih adalah daerah kekuasaan yang langsung dipimpin oleh imam Syiah. Keyakinan ini mengatakan bahwa seluruh negara di muka bumi harus dibawa kekuasaan wilayatul faqih, termasuk Indonesia. Keberadaan kelompok-kelompok Syiah dengan segala organisasinya, tujuannya nanti adalah ingin merongrong kesatuan negara Republik Indonesia untuk tunduk kepada negara yang namanya wilayatul faqih, yang sebelumnya dipimpin oleh Khomeini di negeri Iran. Al-Qaeda sebenarnya adalah jaringan teroris yang dilindungi oleh negara Iran. Al-Qaeda memiliki batalion latihan militernya di provinsi Khurasan, perbatasan antara Iran, Afghanistan dan Soviet. Masuk wilayah Iran sekarang. Di provinsi Khurasan, Usama bin Laden yang telah mati itu memiliki batalion khusus latihan di bawah didikan petinggi-petinggi militer Iran. Pada tahun awal 80-an, 90 lebih jamaah haji Iran yang memasuki negara Saudi Arabia melalui bandara King Abdul Aziz Jeddah membawa 51 kg bahan peledak TNT. 1 kilogramnya mampu meledakkan radius 1 kilometer. Kalau diledakkannya di sawah sana mungkin yang mati 2 orang. Tapi kalau yang diledakkan di Masjidil Haram, di tanah suci Mekah saat jutaan manusia berkumpul, berapa yang akan mati? Itu 1 kilogramnya. Ini 51 kilogram bahan peledak TNT yang sudah dikemas dalam bentuk pasta ditemukan pada koper-koper jamaah haji Iran pada awal tahun 80-an. Maka waspadai mereka, anak-anak muda, tokoh masyarakat, petugas-petugas yang berwenang, agar umat Islam di Indonesia terlindungi dan negara kita pun terjaga keutuhannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira waktu sudah berakhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika benar murni semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun jika ada yang salah murni karena kebodohan saya, dan saya meminta ampun kepada Allah sekaligus meminta masukan dari para hadirin. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, mohon salam saya dijawab tanpa tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.